Beralih ke masalah lain. Pemirsa, terkadang kita menjumpai sholat jamaah yang imamnya terlalu lama, bacaan suratnya panjang, ruku dan sujudnya lama, hingga membuat resah para makmum. Bukan tidak suka berpanjang-panjang, tapi karena sebagian makmum fisiknya ada yang lemah dan ada yang punya kesibukan lain yang tidak bisa ditunda. Akibatnya, seringkali makmum melakukan protes dengan isyarat. Biasanya ada yang berdehem, lalu diikuti oleh makmum yang lain, sehingga kondisi sholat berjamaah menjadi tidak khidmat dan khusyuk. Apakah tindakan makmum ini dibenarkan? Lalu bagaimana jika ada makmum yang tidak tahan dengan durasi panjangnya, lalu menghentikan sholatnya, lalu melakukan sholat sendiri dengan pertimbangan daripada sholat menggerutu tidak khusyuk? Apakah tindakan ini dibenarkan dalam syariat agama? Memang terkadang kita menemukan imam yang agak kurang bijak. Di dalam sholat berjamaah yang di dalamnya ada orang yang tua, orang sakit, anak-anak, orang yang lemah, bahkan orang yang punya banyak hajat kebutuhan, ternyata si imam malah memperlama sholat berjamaah di masjidnya itu. Sehingga banyak yang agak keberatan karena membaca ayat yang terlalu panjang atau ruku sujud yang terlalu lama. Sehingga banyak yang kemudian berupaya untuk mengingatkan imam dengan jalan berdehem atau mengeluarkan suara-suara tertentu. Sebenarnya langkah ini niatnya mungkin baik, tetapi tata caranya seharusnya tidak demikian. Karena mengeluarkan suara di luar dari kepentingan sholat, sesungguhnya itu bisa saja malah sampai membatalkan sholat kita itu sendiri. Nah, yang harus diperhatikan adalah sesungguhnya adalah dari pihak imamnya. Imam yang membaca ayat terlalu panjang di masjid yang umum, yang banyak orang di situ, punya banyak kepentingan, punya banyak hajat dan sebagainya, seharusnya dia tidak memperpanjang bacaannya. Cukuplah dia membaca sebagian dari ayat Al-Quran saja, apa-apa yang sekiranya bisa untuk dibaca. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur salah seorang sahabat yaitu Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengimami sholat isya dengan bacaan yang amat panjang, sampai-sampai ada satu orang jamaah yang kemudian menghentikan sholatnya, lalu dia sholat sendiri dan kemudian mengadukan masalah ini kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian memanggil Mu'adz bin Jabal ini dan menegurnya, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu mau jadi penyebar fitnah, menyebar masalah di tengah masyarakat karena sholatnya terlalu lama, padahal orang-orang sudah banyak yang menggerutu yang ingin segera sholat ini segera diselesaikan." Maka Nabi menasihatkan, kalau kamu jadi imam, sholatlah dengan durasi yang kira-kira masih mampu diikuti oleh orang yang sudah tua, yang sedang sakit, yang sedang dalam keadaan menahan sesuatu hajat tertentu dan sebagainya, sehingga sholatnya tidak harus panjang-panjang, ringan saja. Satu yang kedua, dalam hadis tersebut kita bisa mendapatkan salah satu kesimpulan hukum juga. Kalau seandainya seorang makmum merasa bahwa imam sudah melampaui batas, sudah tidak bisa ditolerir lagi, maka dia boleh kemudian membatalkan sholatnya. Dia boleh mufaraqah dari imam yang bacaannya terlalu panjang. Mufaraqah di sini artinya dia menghentikan kemakmumannya. Dia sudah tidak lagi jadi makmum dan dia niatkan untuk sholat sendiri saja untuk mempercepat bacaannya dan sehingga dia bisa lebih dahulu sholat dari jamaah yang lain. Boleh itu dilakukan oleh satu orang, boleh oleh dua orang, boleh oleh tiga orang dan sebagainya, karena memang alasannya imamnya sudah melampaui batas. Sudah tidak logis lagi untuk diikuti keimamannya. Dan dalam hal ini dibolehkan untuk mufaraqah, untuk menghentikan diri sebagai makmum. Dan sholatnya tetap dilaksanakan dengan niat sholat sendirian, sholat munfaridan, dan bukan lagi sebagai makmuman, bukan sebagai makmum. Nah, ketika si makmum ini mufaraqah dari jamaah, apakah dia harus keluar dari barisan ataukah dia tetap di situ? Tentu saja ini menjadi masalah. Ada yang mengatakan ya namanya mufaraqah dari jamaah berarti keluar dari barisan. Maka keluarlah dia dari barisan, entah itu dengan melewati saf-saf orang atau lewat jalur ke belakang. Tapi ada juga yang mengatakan jangan keluar dari barisan. Kenapa? Karena akan mengganggu orang yang lain yang sedang sholat. Oleh karena itu tetap saja di tempat dan tetap saja lakukan sholat sebagaimana yang kita inginkan. Tetapi sholat kita nilainya adalah sholat sendirian. Berarti bisa saja ketika orang masih lama berdiri kita sudah ruku, kita sudah sujud dan sebagainya, menjalankan sholat sendirian di tengah jamaah yang ada. Ini boleh juga. Atau boleh juga tidak sholat. Jadi dia duduk saja, selesai, dan kemudian tidak melakukan apa-apa. Ada beberapa pilihan sebenarnya tergantung kondisinya. Tapi intinya bahwa mufarraqah, berhenti sebagai makmum gara-gara imamnya terlalu lama atau melakukan satu kesalahan, bahkan mungkin imamnya batal dan seterusnya, memang itu disyariatkan dalam agama Islam.